baca diarenya paling. Ada memang orang punya penyakit begitu ya. Kalau sudah kenal orang pergi memang. Ini setan itu, iblis itu, iblis itu. Pakai kerudung iblisnya. Ada model kayak itu. Pengen tahu terus. Naudzubillah, ada busuk. Kita perlu menjadi orang, biarpun itu ada di hadapan kita, kalau takut ada sirnya, takut ini ada tulisan rahasia, aku tidak boleh membacanya. Kita selalu berdoa, ya Allah tutuplah aib orang lain dari mata kami. Saya ingin lihat, ya Allah. Sudah, itu doa. Loh, kok nyari-nyari? Ini kan bahlul namanya. Nyari-nyari. Diare. Kalau temannya pergi, lemarinya dibuka, ada apa ya? HP ini. Sampai bisa paham. Ada di HPmu. Loh, kok tahu? Kapan kamu tahu? Inti yang perlu dirotan, kata Umar bin Khattab tadi ini. Tidak perlu kita mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak perlu kita melihat-lihat kesalahan orang. Kita pengen, ya Allah, tutuplah aib orang lain dari mata kami, ya Allah. Tidak pengen lihat, ya Allah. Bahkan kalau tiba-tiba saya melihat, jadikan saya melupakan, ya Allah, agar saya tidak pernah menggunjingnya lagi. Repot. Repot orang tahu itu. Sehingga ada kisah wali yang namanya Kasyaf. Kasyaf itu melihat, bisa melihat apa yang dilakukan orang. Jangan dianggap tuh para wali itu bangga. Itu nangis mereka. Ya Allah tutup, saya pengen jadi biasa saja. Dan kelihatan ini zina, ini mabuk, ini. Pusing dia. Cuman ada orang bangga. Kasyif, kasyif, kasyif ya. Wah, kasyif ini. Orang kasyif. Wali sendiri martabat kasyif itu paling takut di situ. Godaan paling besar di saat dikasyif. Dibuka oleh Allah melihat ini. Wah, ini fitnah. Dan bisa saja itu bukan kasyaf yang sesungguhnya, setan menghiasi. Seolah-olah kasyaf. Melihat, oh ini kemarin berzina. Ini. Dan kalaupun betul orang itu berzina, apa kau boleh disebutkan? Jangankan kok dengan kasyaf, melihat sendiri pun enggak boleh. Lalu apa gunanya kasyaf saat itu? Dalam dunia perwalian ini, bab tasawuf ini. Itu ada. Ternyata kasyaf itu adalah suatu marhalah. Kalau orang bangga dengan kasyaf, hilang. Enggak jadi wali lagi. Itu justru kasyaf itu ujian, bukan untuk dibanggakan kasyaf itu. Ujian yang sangat besar bagi para kekasih Allah. Bagaimana melihat aibnya orang? Allah. Berat ini. Kalau dia sudah ternyata, biarpun itu pezina datang kepadanya, kalau dia dihormati, bisa, dan seterusnya, sampai tidak nyebut ke siapapun, nah ini sampai. Oh, kalau ada, oh ini kepalanya babi, kepalanya ini. Oh, ada, ini kan tidak boleh disebutkan depan orang. Nah. Kadang-kadang bohongan lagi, sok kasif-kasifan. Oh, ente gitu ya? Ente kemarin di mana ente? Ngarang gitu. Ente pergi kemana kemarin? Nah, karena terbanyak kemana, ke pasar. Makanya jangan sering-sering pasar. Wah, kasif-kasif. Bohongan, dia ada kasif. Dunia wali palsu itu banyak macam-macam. Dunia wali dusta.